Nyatanya, aku mencintaimu. Ingatkah kamu ketika awalnya kita hanya sebatas teman, lalu kini menjadi teman dekat. Kita dari yang hanya sekedar tahu hingga saling mengenal. Cinta tidak semudah mengatakan aku mencintaimu. Lebih dari itu, ada gejolak ketika aku berkata aku merindukanmu. Aku menafsirkan cinta dengan caraku, dan mencintaimu dengan caraku. Aku telah jatuh cinta pada hitammu ketika aku sendiri putih. Mencintai senja ketika aku sebuah malam, dan waktu seakan terhenti ketika aku melihat senyum simpul pada wajahmu. Aku mencintai kamu yang semestinya kamu. Caraku memang sulit untuk menafsirkan cintaku ini. Tak jarang aku menyakitimu, walau sebenarnya aku tak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa. Hingga pada satu momen di mana semesta membenciku, tepat di saat itu perasaan ini tumbuh makin rimbun. Kau tak perlu tahu bagaimana berjuangnya aku. Yang harus kau tahu adalah seberapa jauh usahaku untuk meyakinkanmu, semesta, dan diriku sendiri, untuk menyusun kembali keping-keping hatimu yang telah remuk. Cinta tidaklah mudah. Tidak mudah untuk menafsirkan, tidak mudah untuk dijalani, dan tidak mudah dipertahankan. Dan aku ingin menerima segala ketidakmudahan itu demi dirimu. Dirimu yang baru saja kusadari adalah yang kucintai. Aku mencintaimu dengan segala kekuranganku untuk melengkapimu. Aku mencintaimu dengan segala kepatah hatianmu yang menyadarkan diriku. Aku mencintai caramu bertahan di posisi sakit yang teramat sakit. Aku mencintai segala bentuk kenangan yang telah membuatku tanpa sadar jatuh cinta. Lalu maukah kau menjadi tempatku jatuh cinta lagi dan lagi? Maukah kau jadi orang yang mengisi malamku dengan senja-senjamu? Lalu, maukah kau menjadi kekasihku?